Teta Record RGS. Hey. Teta Record untuk Indonesia. RGS mangar-mangar bro. Ayo ya. Ayo he. Sing penting ya maju. Hey. Ha ha ha ha ha.